Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi ni'matillah tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Telah kita jelaskan bab yang kelima tentang prinsip-prinsip terpenting, prinsip-prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Kita ulangi secara cepat di pagi hari ini, dan kita akan masuki nanti kepada bab yang keenam tentang karakteristik manhaj salaf. Ada 7 prinsip dari bab yang kelima, prinsip-prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Yang pertama adalah bahwa sumber akidah ada 3, yaitu Al-Quran, kemudian hadis Nabi yang sahih, dan yang ketiga ijma', kesepakatan para sahabat, para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian prinsip yang kedua, menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah atau sebagai argumentasi yang mutlak, yakni mutlak diterima selama hadis tersebut datang dari Nabi atau telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, memahami dalil-dalil agama, yaitu baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan pendapat dan tafsiran ulama salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kalau ada dalil-dalil yang ditafsirkan tidak sesuai dengan pandangan, tidak sesuai dengan penafsiran para sahabat Nabi, tentu ditolak, tidak akan diterima. Karena apa? Karena semua ayat Al-Quran turun di masa mereka, telah difahami oleh para sahabat, dan telah pula diamalkan oleh para sahabat Nabi, sehingga mereka lah yang lebih faham tentang Al-Quran Al-Karim. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka dengar langsung dari Nabi, mereka amalkan ya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itulah yang kita lihat dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga tidak mungkin dikatakan dan mustahil kalau ada ya orang-orang setelah mereka setelah para sahabat Nabi yang lebih faham tentang Al-Quran, yang lebih faham tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang mustahil terjadi, ya, karena Rasulullah mengajarkan siapa? Siapa yang Rasul ajarkan ketika itu? Para sahabat. Nabi langsung ajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Nabi jelaskan langsung melalui lisannya yang mulia apa yang menjadi, ya, ajaran agama, dan para sahabat semua langsung mendengar, memperhatikan, dan mengamalkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat, menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Ya, jadi akal manusia ini tidak boleh memimpin atau menjadi imam bagi Al-Quran dan Hadis. Justru Al-Quran dan Hadis lah yang menjadi imam kita, memimpin kita dalam kehidupan di dunia ini. Akal, ya, sami'na wa ta'na, bersikap mendengar dan taat terhadap dalil, menerima Al-Quran dan Hadis, dan tidak mengotak-atik atau tidak mengakal-akali Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil dalam satu permasalahan. Nah, ini penting. Tidak boleh seorang muslim mengambil sebagian dalil meninggalkan yang lain. Ya, mengambil sebagian dalil melupakan yang lain. Nah, ini tidak dibenarkan karena semua, ya, yakni dalil baik dari Al-Quran maupun dari Hadis adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mungkin ada pertentangan antara keduanya. Atau misalnya antara ayat Al-Quran tidak ada pertentangan sama sekali, atau di antara Hadis Nabi tidak pula ada pertentangan di dalamnya, apalagi antara Al-Quran dengan Hadis atau antara Hadis dengan, ya, Al-Quran, maka semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip yang keenam, yaitu mengimani ayat-ayat mutasyabihat dan mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Ini sudah kita jelaskan, yakni ayat-ayat yang tidak dapat difahami oleh manusia atau tidak ada ilmunya yang diberikan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bimuradiha, Allah lah yang lebih faham tentang maksud dan kandungan dari ayat-ayat mutasyabihat, seperti ayat-ayat pertama dari, ya, sebagian surat-surat Al-Qur'an yang merupakan, ya, bagian dari huruf-huruf, ya, seperti alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, qaf, Sad, kaf, ha, ya, ain, sad, dan seterusnya itu, maka kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip yang keenam. Adapun yang terakhir, yang ketujuh, prinsip yang terpenting juga dari manhaj salaf dalam bidang akidah adalah tidak mendalami ilmu kalam atau ilmu filsafat. Ya, tidak mengikuti atau tidak mempelajari, ya, ilmu filsafat atau ilmu kalam, yang mana ilmu ini, ya, berasal dari kepalanya orang-orang Yunani, pemikiran, hasil pemikiran orang-orang Yunani, dan itu baru ada, ya, pada abad kedua atau ketiga Hijriyah, pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Kitab-kitab atau buku-buku Yunani itu, ya, filsafat Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, yang jelas-jelas para penerjemahnya, ia berasal dari kalangan Yahudi, kalangan orang-orang Nasrani, dan tidak ada seorang pun Muslim yang menterjemah ya kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan ya prinsip yang ketujuh. Ya prinsip yang ketujuh tentang ilmu filsafat atau ilmu kalam yang tidak bermanfaat sama sekali jika dimasukkan ke dalam agama Islam. Dan hal ini bisa dilihat ya dari keterangan para ahli ilmu di zaman dahulu, seperti perkataan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama yang wafat di tahun 606 Hijriah. Apa kata beliau? Ya, tentang ilmu kalam atau ilmu filsafat yang tidak bermanfaat sama sekali, beliau mengatakan, lam nastafid fi bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qal. Ya, beliau mengatakan, saya tidak mendapatkan manfaat apapun dari ilmu kalam atau ilmu filsafat yang dipelajari sepanjang hidup saya selain saya mengumpulkan perkataan manusia, konon katanya, kata beliau. Nah, lihatlah ungkapan yang bagus sekali dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ya tentang ya ilmu filsafat atau ilmu kalam yang tidak ada manfaatnya. Bahkan Imam jauh-jauh ya jauh dari itu, Imam Malik rahimahullahu taala, salah seorang guru Imam Syafi'i, telah menegaskan tentang ilmu kalam, ilmu yang batil. Apa kata beliau? Idza kana al-kalamu ilman la takallama fihi sahabatu wattabi'un kama takallamu fil ahkami wasyara'i' walakinnahu batilun yadullu ala batilin. Beliau mengatakan, apabila ilmu kalam ya adalah suatu ilmu yang dipandang mulia, maka sungguh para sahabat, para tabi'in, mereka dahulu sudah berbicara tentang ilmu kalam atau ilmu filsafat sebagaimana mereka dahulu berbicara tentang hukum-hukum agama Islam. Namun ketahuilah bahwa ilmu filsafat atau ilmu kalam adalah ilmu yang batil, menunjukkan atas kebatilan, kata beliau rahimahullahu taala. Nah, inilah berkaitan dengan keterangan yang sangat gamblang sekali, keterangan yang sangat ya nyata sekali dari Imam Malik rahimahullah tentang ya keburukan ilmu filsafat atau ilmu kalam yang jelas bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dikarenakan tentunya agama Islam adalah agama wahyu, itu masalahnya. Agama Islam itu agama wahyu, agama yang berasal dari Al-Qur'an, yang berasal dari hadis Nabi, kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun filsafat adalah murni dari akal orang-orang Yunani. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada bab yang ke-6 pada pagi hari ini, yaitu mengenai karakteristik dari manhaj salaf. Ya, bahwa manhaj salaf ini memiliki khasa'is, karakteristik ya pahami sangat jelas, sangat gamblang dan mudah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari karakteristik manhaj salaf adalah yakni kita bersepakat di atas satu manhaj saja, itu manhaj salaf. Ya, manhaj salaf. Kemudian karakter yang ketiga yaitu berkumpul di atas kebenaran. Ya. Kemudian karakter yang keempat, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Manhaj yang adil. Kemudian yang kelima, tentang sikap wasatiyah. Ini sikap pertengahan dalam beragama dan tidak boleh bersikap ghulu atau berlebih-lebihan dalam agama, atau kebalikan dari ghulu adalah ya sikap meremehkan agama. Ini dua sikap ini harus dijauhi. Tidak boleh kita bersikap ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, atau kebalikannya, tidak boleh pula bersikap ya meremehkan agama. Sikap ifrat dan tafrit istilahnya. Ya. Kemudian karakter yang keenam, yang terakhir, bahwa jalan manhaj salaf hanya satu, tidak bercabang-cabang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kita akan jelaskan berkaitan dengan karakteristik yang pertama, karakteristik dari manhaj salaf yang pertama di halaman 229. Bisa dilihat di yakni bab yang ke-6. Bab yang ke-6 tentang karakteristik manhaj salaf dibawakan di sini. Karakter yang pertama dari karakteristik manhaj salaf yaitu bahwa manhaj salaf sangatlah jelas, sangatlah gamblang dan mudah, yakni mudah dipelajari, mudah difahami, dan mudah diamalkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu di sini muallif atau pengarang kitab membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam yang keadaannya putih bersih di zaman Nabi, di zaman para sahabatnya. Apa kata beliau dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, kemudian Imam Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sungguh aku tinggalkan kalian di atas agama Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan dia akan rusak, ia akan binasa, sengsara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tegaskan pertama, "Inni qad taraktukum ala mithli bayda." Sungguh aku tinggalkan untuk kalian agama Islam yang putih bersih, agama Islam yang murni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini agama Islam di zaman Nabi. Ya, Nabi jelaskan seperti itu, Nabi gambarkan seperti itu agar semakin jelas bagi kita tentang ya agama Islam yang ada di masa Rasul, di masa para sahabatnya itu, yang Nabi telah jelaskan semua ajaran Islam. Nabi telah terangkan semua ajaran agama Islam. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa. Bahkan yang dapat mendekatkan umat ini kepada surga dan yang dapat menjauhkan umat ini dari api neraka, semuanya telah dijelaskan, semuanya telah diterangkan. Ya, sebagaimana Nabi katakan dalam hadis yang mulia, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidak ada satupun ajaran Islam yang tertinggal yang dapat mendekatkan kalian ke surga, yang dapat menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah aku terangkan, sudah aku jelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam yang ya sempurna, agama Islam yang putih bersih, agama Islam yang murni, yang ya sangat jernih sekali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada noda yang menodainya. Tidak ada ya yakni penyimpangan sedikit pun juga. Tidak ada manhaj yang menyimpang ketika itu, yang muncul di saat itu, tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar manhaj salaf ini, manhaj Rasul, ya manhaj yang putih bersih, yang terjaga, terpelihara ketika itu, belum ada noda yang menodainya. Makanya setelah itu Nabi ya perjelas atau Nabi takkidkan, Nabi apa tekankan kembali tentang Islam yang putih bersih pada kalimat berikutnya. Apa itu? Lailuha kanahariha. Ini sebagai gambaran, sebagai penekanan atas kalimat sebelumnya tadi. Nabi katakan lailuha kanahariha. Malamnya itu bagaikan siangnya. Apa maknanya? Ya, ini tidak samar bagi manusia. ya, untuk melihat malam yang gelap gulita, siang yang terang benderang. Ya, sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali. Itulah makna dari lailuha kanahariha. Ya, siangnya bagaikan malamnya atau malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang samar, tidak ada yang abu-abu dalam agama Islam ini. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Semuanya sudah gamblang, semuanya sudah terang benderang. Nah, itulah keterangan dari Nabi yang mulia, bahasa Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni Jami'ul Kalim. Nabi memiliki bahasa Jami'ul Kalim, yakni bahasa Nabi yang singkat padat dan banyak mengandung pelajaran berharga di dalamnya. Jadi Nabi jelaskan, Nabi tegaskan tentang yakni agama Islam yang putih bersih, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, kata Nabi. Kemudian apa kata Nabi selanjutnya? La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggal diriku, illa halik, melainkan dia akan binasa, kata Nabi. Sengsara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya hadis Nabi yang mulia ini kalau bisa kita katakan sebagai penjelas juga dari ayat Al-Quran, ya, yang menjelaskan tentang sempurnanya agama Islam. Sudah sempurna agama Islam, yaitu yang terdapat dalam surat apa? Al-Ma'idah 3. Dalam surat Al-Ma'idah 3, apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, watmamtu alaikum ni'mati, waraditu lakumul islama dina. Pada hari ini, telah kusempurnakan bagimu agamamu. Telah kucukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Ingat, ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat yang mulia ini dengan sejelas-jelasnya. Apa kata beliau? Beliau rahimahullahu ta'ala berkata tentang ayat yang mulia ini, ya, rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhirih fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina. Beliau mengatakan, ya, yang artinya barang siapa berbuat bid'ah dalam agama Islam, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Ya, jadi barang siapa berbuat bid'ah atas pada agama Islam ini, kemudian dia pandang baik, ya, bid'ah tersebut dia pandang baik, ya, dia mungkin baik menurut akalnya semata atau perasaannya semata, maka apa kata Imam Malik? Maka sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," dan seterusnya. Maka kata beliau, pada saat diturunkannya tersebut yang bukan termasuk ajaran Islam, maka pada hari ini, yakni pada masa Imam Malik, juga bukan tergolong dari ajaran Islam, kata beliau rahimahullahu taala. Nah, inilah keterangan yang sangat jelas sekali bagi kita bagaimana tentang sempurnanya agama Islam, Islam yang putih bersih di zaman itu, Islam yang sangat terang benderang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murninya agama Islam ini sampai di mana? Sampai kapan? Sampai kapan murninya agama Islam? Kita lihat, ya. Pada masa ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni masa khalifah yang mulia, ya, Abu Bakar As-Siddiq, apakah Islam masih murni, masih putih bersih? Iya, masih murni, masih putih bersih pada masa khalifah, ya, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nah, kemudian, ya, khalifah pertama meninggal, diganti dengan khalifah berikutnya Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Bagaimana dengan agama Islam? Jelas, agama Islam masih putih bersih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menggambarkan bahwa Umar itu sebagai al-bab, pintu yang sangat kokoh sekali. pintu yang sangat kuat sekali yang menahan berbagai macam noda atau keburukan yang bakal masuk kepada umat Islam. Dijaga oleh Umar. Dijaga oleh khalifah yang kedua ini, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka masih putih bersih, masih murni, ya, masih jernih sekali agama Islam di zaman itu. Ya, kita pernah mendengar, ya, sempat, ya, yakni ada orang yang dikenal dengan Sabil, ya, yakni ingin menyebarkan virusnya, syubhatnya, yaitu dia bertanya kepada kaum muslimin tentang ayat-ayat mutasyabihat. Senang sekali dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat. Maka Umar Al-Khattab memberikan pelajaran kepadanya. Ya, Umar pukul kepala Sabil dan akhirnya Sabil yakni bertaubat, tidak ingin, ya, menyebarkan lagi atau bertanya lagi tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nah, itulah di antara usaha dari khalifah yang mulia Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ini di masa beliau, ya. Islam masih putih bersih, masih murni, masih jernih sekali. Kemudian berganti dengan khalifah ketiga Amirul Mukminin, siapa? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan juga sama, Islam masih putih bersih. Islam masih putih bersih. Namun, ya, ada saja orang-orang yang berusaha lah ingin, ya, yakni mengotori keadaan umat Islam ketika itu yang masih bagus sekali, yaitu diantaranya Abdullah bin Sabak. Ya, Abdullah bin Sabak, ya, Yahudi Yaman yang berpura-pura masuk agama Islam pada masa khalifah tersebut, Khalifah Uthman. Dialah yang akhirnya, ya, yakni yang sebagai otak dari terbunuhnya khalifah tersebut, Khalifah Uthman bin Affan. Dialah yang memprovokasi manusia, orang-orang di zamannya, untuk membunuh khalifah ketiga. Ya, membunuh khalifah ketiga. Maka ketika khalifah ketiga ini, ya, sudah meninggal, Uthman bin Affan wafat, ya, yakni berdiri khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, maka pada masa beliaulah, pada masa beliau muncul noda-noda yang menodai agama Islam, muncul kotoran, ya, dalam sisi manhaj yang kotor, yang menyimpang, yang mengotori manhaj salaf ketika itu. Muncul manhaj Syiah di zaman itu. Dengan muncul manhaj Syiah yang menyimpang itu, jelas, ya, muncul pula manhaj yang berikutnya yang menyimpang pula, yang menodai manhaj salaf, yaitu manhaj Khawarij. Manhaj Khawarij. Nah, muncul manhaj Khawarij, maka di akhir kehidupan para sahabat muncul manhaj yang menyimpang lainnya, yaitu manhaj Qadariyah. Dengan munculnya manhaj Qadariyah, muncul tandingannya, yaitu Jabariyah. Ya, Jabariyah. Nah, inilah yang kita lihat dari, ya, penodaan terhadap manhaj salaf, manhaj yang mulia ini ternodailah pada masa itu, di akhir masa sahabat, muncul berbagai macam manhaj yang menyimpang, ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tegaskan, ya, dalam hadis yang mulia tadi, la yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang, ya, tidak ada yang berpaling dari manhaj Islam yang benar ini, dari agama Islam yang putih bersih ini, ya, sepeninggal diriku pasti, atau melainkan dia akan binasa, kata Nabi, akan sengsara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, ya, konsekuensinya, ya. Ini konsekuensi, dan ini juga seperti yang Allah jelaskan, ya, dalam ayat yang mulia dalam surat An-Nisa ayat 115. Apa bunyinya? Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Ya, artinya apa? Barang siapa menyelisihi rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti manhaj selain dari manhajnya orang-orang beriman, para sahabat yang beriman itu, apa? Apa konsekuensinya di dunia? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia sesat, kata Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sesat. Nah, ini dia. Lihat dalam hadis yang mulia ini, Nabi gambarkan tentang dengan sabdanya, apa kata Nabi? halik, binasa, sengsara. Kalau bahasa Rabbul Alamin, apa? Nuwallihi ma tawalla. Ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Rabbul Alamin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia sesat di dunia. Kalau bahasanya Nabi, ya, halik kata Nabi, binasa, sengsara di dunia wal iazubillah. Sebelum sengsara di akhirat tentunya. Sebelum kesengsaraan di akhirat, sengsara dulu di dunia, na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana kata Allah di akhirat? Yakni wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami campakkan, kami lemparkan ia ke neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya manhaj salaf. Karakter dari manhaj salaf adalah manhaj salaf ini sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali, ya. Dan Nabi jelaskan tadi dalam hadisnya bahwa agama Islam ini putih bersih di zaman beliau. Agama Islam yang ya yakni baydha, yang putih bersih, tidak ada noda yang menodainya. Itulah manhaj salaf. Itulah manhaj salaf. Jadi kalau orang belajar manhaj salaf di zaman sekarang, dia akan faham dengan sefaham-fahamnya, dengan faham-fahamnya tentang agama Islam itu bagaimana sebenarnya. Ya, agama Islam itu bagaimana? Ya, mulai dari akidahnya, kemudian fikihnya, muamalahnya, dakwahnya, dan lain sebagainya. Karena manhaj salaf ini yang memelihara agama seorang hamba. Jika manhaj sudah rusak, maka jangan tanya akidahnya, jangan tanya fikihnya dan lain sebagainya. Semua akan berimbas. Semua akan berimbas menjadi rusak pula akidahnya, rusak pula fikihnya, rusak pula muamalahnya dan lain sebagainya, dakwahnya dan seterusnya rusak. Semuanya akan menjadi rusak. Karena apa? Karena manhajnya sudah tidak beres. Jadi sekali lagi, manhaj inilah yang memelihara, menjaga agama seorang hamba, Islamnya seorang hamba. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh ya. Kita buktikan langsung. Ya, perkataan saya tadi bahwa apabila seorang manhajnya itu sudah menyimpang, menyimpang pula yang lainnya. Lihat. Ya, misalnya manhaj apa misalnya? Ya, manhaj apa misalnya? Sufi misalnya, lihat manhaj sufi, tasawuf atau tarekat misalnya, ya, jika seorang ya tertarik dengan manhaj tasawuf sufi atau tarekat misalnya, maka bagaimana akidahnya? Akidahnya rusak. Akidahnya tidak beres. Ya, dia meyakini ya bahwa ya seorang itu bisa yakni bergabung ya tubuhnya, fisiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatu dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sufi dalam tingkatan tertentu, tingkatan yang paling atas begitu ya. Ya, dari tingkatan-tingkatan dalam agama sufi, maka orang kalau sudah mencapai tingkatan yang paling atas itu, jasadnya, tubuhnya akan menyatu dengan Rabbul Alamin, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud, ya, ketika ya seorang sufi ya yakni sedang asyik dia berzikir katanya ala sufi, kemudian ada yang bertanya siapa anda, ya, kemudian dia akan menjawab ana al-haq, saya adalah al-haq, saya adalah Allah, saya adalah Allah katanya, waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Atau dalam akidah sufi juga ya, tentunya orang-orang sufi ini mengklaim mengetahui kapan akan mati, kapan akan meninggal, kapan akan wafat, kapan akan dicabut nyawanya oleh malakul maut. Dia tahu katanya. Dia meyakini seperti itu. Artinya bahwa mereka yakini sekian-yakinnya, wali sufi atau orang yang sudah tingkatan paling atas dalam agama sufi yang disebut dengan wali, menurut mereka itu, ya, itu lebih tinggi kedudukannya dari seorang nabi. Wali, ya, pengertian sufi dalam agama sufi itu lebih tinggi, lebih mulia daripada seorang nabi atau rasul. Kenapa? Karena seorang wali tahu kapan akan mati. Tapi nabi enggak tahu. Rasul itu enggak tahu kapan akan meninggal, enggak tahu. Jadi lebih tinggi menurut mereka, ya, wali mereka itu lebih tinggi dari kedudukan seorang nabi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah yang menyimpang. Akidah yang sangat menyimpang sekali. Ya, belum lagi dalam masalah muamalah mereka, dalam ya dakwah mereka dan lain sebagainya. Ini banyak-banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, inilah hasil dari manhaj mereka yang sudah tidak beres. Manhaj mereka yang menyimpang. Atau kita lihat misalnya manhaj khawarij. Ya, manhaj khawarij. Bagaimana akidahnya? Ya, menyimpang. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa akan berada di neraka kekal selama-lamanya. Pelaku dosa kafir, kata mereka. Di dunia kafir, dan di akhirat kekal di neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Langsung mereka vonis. Itu menurut akidah mereka. Ini imbas dari manhaj mereka yang menyimpang. Ya, manhaj mereka yang menyimpang. Jadi mereka berkata tanpa dasar ilmu. Itu pada dasarnya. Mereka mengambil sebagian ayat Al-Quran, melupakan yang lain, meninggalkan yang lainnya. Yakni mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang ya azab, ya, yang berkaitan dengan al-khauf, takut, ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kurang lebih. Namun mereka melupakan ayat-ayat tentang ya ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan seterusnya. Ini mereka lupakan. Ini mereka lupakan. Nah, inilah berkaitan dengan masalah yakni akidah mereka. Begitu pula dengan ibadah mereka. Yang Nabi gambarkan, Nabi jelaskan bahwa ibadahnya kaum Khawarij melebihi ibadahnya para sahabat. Ya, melebihi ibadahnya para sahabat. Baca Quran mereka luar biasa banyaknya, namun sayang kata Nabi hanya sebatas kerongkongan, tenggorokan, yakni tidak sampai kepada hati mereka. Tidak sampai kepada hati mereka. Salat malam mereka, siam mereka dan lain sebagainya melebihi ibadahnya para sahabat Nabi. Ah, inilah yang kita lihat dari kaum Khawarij. Ah, belum lagi dari manhaj Syiah misalnya. Manhaj Syiah misalnya yang jelas-jelas menyimpang dari agama Islam. Bagaimana akidahnya? Akidahnya rusak. Mereka memiliki rukun iman yang tidak sama dengan rukun imannya ya umat Islam, atau rukun agama. Enggak sama itu rukun agamanya. Kalau kita punya rukun Islam, mereka rukun Syiah, kan begitu. Atau ya syahadatnya berbeda. Syahadatnya berbeda dengan umat Islam dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali penyimpangan dalam bidang akidah. Ya, apalagi tentang muamalah ya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita lihat dari penyimpangan ya orang-orang Syiah Rafidhah akibat ya manhaj mereka yang tidak beres. Akibat dari manhaj mereka yang tidak benar ya. Wallahu taala alam. Kemudian juga misalnya terkait dengan manhaj liberal misalnya. Ini juga jelas menyimpang akidah mereka, menyimpang ya fikih mereka, menyimpang muamalah mereka, dakwah mereka dan seterusnya. Akibat dari manhaj yang tidak beres, manhaj yang sudah menyimpang, ya manhaj liberal, dianggap semua agama sama. Semua agama benar, semua masuk surga kata mereka. Ya, wal'iyadzu billah. Rasulullah salamata wal afiyah. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kembali kepada karakter yang pertama, bahwa karakter yang pertama dikatakan di sini manhaj salaf sangat jelas, gamblang dan mudah. Yakni mudah dipelajari, mudah difahami, mudah pula untuk diamalkan. Coba antum berpikir. Ya, terkait dengan manhaj-manhaj yang menyimpang. Apakah manhaj-manhaj yang menyimpang itu mudah dipelajari? Sulit dipelajari. Mudah difahami? Enggak bakal faham kita. Ya, karena kita sudah yakni sedikit banyaknya mengetahui manhaj salaf. Sulit kita faham dengan manhaj Syiah misalnya. Sulit kita memahami manhaj Khawarij. Sulit pula kita memahami manhaj liberal, manhaj Sufi dan lain sebagainya. Dari manhaj-manhaj yang menyimpang kita sulit memahaminya itu, apalagi mengamalkannya. Ya, apalagi mengamalkan manhaj-manhaj yang menyimpang itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang punya agama Islam ini, Allah pula yang menjelaskan tentang mudahnya beragama Islam. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam ayat yang mulia, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, dalam hadis Nabi yang mulia, dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mudahnya agama Islam? Innad-dina yusrun, kata Nabi. Wa la yushadidin ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sungguhnya agama Islam ini mudah, kata Nabi. Agama Islam ini mudah, kata Nabi. Dan tidak ada yang mempersulit agama, melainkan dia pasti binasa, sengsara, kata Nabi. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dalam agama, atau berusahalah semakin mendekat dengan sunnahku dalam beragama, kalian akan diberikan kabar gembira, kata Nabi SAW. Jadi Nabi telah tegaskan ya, bahwa agama Islam ini agama yang bagaimana? Agama yang mudah, kata Nabi. Inna dina yusrun, kata Nabi. Sungguhnya agama ini yusrun, mudah. Maka ketika Nabi mengutus para juru dakwah, para sahabat untuk berdakwah, apa kata Nabi kepada para sahabatnya ini, kepada juru dakwahnya ini? Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan urusan manusia, jangan persulit mereka. Basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira kepada mereka, jangan ya buat lari mereka. Berikan kabar gembira kepada orang-orang itu, kepada ya orang-orang itu, jangan buat lari mereka. Nah, inilah yang menjadi ya, yakni penjelasan baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi tentang agama Islam ini, yakni agama Islamnya Rasulullah yang gamblang, yang sangat jelas, terang benderang, kemudian mudah ya, mudah dipelajari, mudah difahami, mudah pula untuk diamalkan. Ya, mudah untuk diamalkan. Jadi, ya bisalah para jamaah berpikir sekarang, kalau dahulu, masa kelam dahulu, ya, berbuat syirik, berbuat bid'ah-bid'ah, lalu sekarang telah bertaubat, berada di atas manhaj salaf, dan berusaha terus mengkaji manhaj salaf, ya silakan lihat sendiri, bandingkan sendiri. Ya, bagaimana dengan agama Islam yang murni ini? Ya, kita berada di atas manhaj salaf ini. Kita memandangnya sekarang bahwa Islam yang tengah kita pelajari sekarang ini dengan manhaj salaf ini adalah Islam yang mudah sekali. Islam yang sangat mudah sekali. Ya, Islam yang sangat mudah sekali. Betul-betul sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi yang tadi telah dijelaskan, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah karakter yang pertama dari karakter-karakter ya manhaj salaf, yaitu manhaj salaf sangatlah jelas, sangatlah gamblang, terang benderang, dan sangat mudah. Ya, sangat mudah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat langsung kepada para sahabat, bagaimana para sahabat dahulu mempraktikkan agama Islam, ini digambarkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ya, sahabat Nabi yang mulia, bahwa mereka aqallun nasi takallufa, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Aqallun nasi takallufa, yakni merasa paling sedikit terbebani dalam beragama ini. Artinya apa? Bahwa betul-betul agama Islam ini sangat mudah dipraktikkan. Sangat mudah untuk dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak ada beban yang membebani para sahabat ketika itu dalam beragama Islam. Ya, dalam beragama Islam. Jadi sangat mudah sekali. Sangat-sangat mudah sekali dalam berbagai hal. Dalam akidahnya, dalam ya ibadahnya, dalam muamalahnya, dakwahnya, dan lain sebagainya. Ya, terdapat kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang paling tahu ya. Allah yang mencipta kita, Allah yang memberikan agama ini kepada kita, Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu keadaan manusia, keadaan para hamba, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan manhaj yang benar ini yang harus diikuti oleh Rasul dan para sahabat. Maka para sahabat Nabi, mereka berada di atas manhaj yang benar, manhaj yang lurus, manhaj yang sahih, manhaj yang mudah, mudah dipelajari, mudah difahami, mudah pula untuk diamalkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang pertama. Baik, kemudian kita ambil karakter yang kedua di pagi hari ini. yaitu bersepakat di atas satu manhaj. Ingat, ya, karakter yang kedua adalah yakni bersepakat untuk berada di atas satu manhaj saja, tidak berada di atas ya manhaj-manhaj yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan dulu keterangan dari Imam Al-Asbahani yang dibawakan di sini. Beliau wafat di tahun 535 Hijriyah. Apa kata beliau rahimahullah? Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menginginkan kebenaran dan akidah yang sahih kecuali bersama ahli hadis dan ahlul athar, karena mereka mengambil ilmu agama dan akidah mereka secara berantai, tidak terputus dari satu generasi ke generasi sebelumnya sampai kepada tabi'in, dan para tabi'in mengambil agama dan akidah mereka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dari agama yang benar dan jalan yang lurus kecuali melalui jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keterangan yang sangat ya jelas sekali bagi kita tentang manhaj sahabat, manhaj salaf ini adalah manhaj yang tidak putus mata rantainya. Coba antum lihat manhaj-manhaj selain dari manhaj sahabat, selain dari manhaj salaf, apakah manhaj-manhaj itu ya terputus mata rantainya atau terhubung mata rantainya sampai kepada Rasulullah? Bagaimana? Terputus, tidak ada yang nyambung kepada Rasulullah, tidak ada yang nyambung kepada para sahabat. Lihat ya, contoh ya, ketika muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul manhaj Syiah, apakah manhaj Syiah itu dari para sahabat? Tidak, apalagi ya dari Rasulullah, sama sekali. Bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, apalagi dari Nabi, enggak ada. Ya, jadi telah terputus sudah. Enggak nyambung istilahnya. Tidak bersambung kepada generasi pertama. Ya. Tidak menyambung kepada generasi para sahabat. Kan begitu? Ya. Betul tidak? Jelas. Siapa yang melahirkan manhaj Syiah ini? Tadi yang disebutkan namanya itu Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sabah atau Ibnu Sauda. Ya, Ibnu Sauda atau Ibnu Sabah atau Abdullah bin Sabah. Nah, dialah yang ya membuat manhaj Syiah, yang melahirkan manhaj Syiah. Jadi bukan para sahabat, apalagi Rasulullah, enggak sama sekali. Ya, jadi inilah ya manhaj yang terputus, tidak menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat apa ngaku-ngaku sebagai umat Islam? Ya. Jadi orang Syiah ini buat apa ngaku-ngaku sebagai umat Islam? Karena dari Yahudi dia pada dasarnya. Dari Yahudi dia. Ya, manhaj ini dari Yahudi, buatan Yahudi. Jadi enggak perlulah mengaku sebagai umat Islam. Jadi kalau mereka menyatakan bahwa kami adalah agama tersendiri, itu agama Syiah yang ya terpisah dari agama Islam, sudah selesai urusan. Selesai urusannya. Enggak perlu lagi dibahas. Karena sudah mengaku sebagai agama tersendiri di luar dari agama Islam, yaitu agama Syiah. Faham di sini? Ya. Ini yang pertama ya. Kemudian ketika muncul ya manhaj Syiah, muncul tandingannya yaitu manhaj Khawarij. Manhaj Khawarij, dan ini juga manhaj tidak ya ada sambungannya kepada para sahabat, tidak menyambung kepada para sahabat apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlebih cikal bakal berdirinya ya atau munculnya kelompok Khawarij atau manhaj Khawarij adalah dari seorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Ini memang ada di zaman Rasul, orangnya ada di zaman di masa Rasul. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang, Maka Dzul Khuwaisirah berkata lancang, tidak sopan kepada Nabi, i'dil Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adil engkau wahai Muhammad, karena engkau belum berlaku adil. Maka inilah orangnya, inilah cikal bakal dari Khawarij yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia kabur dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah jelaskan ciri-ciri atau cikal bakal akan keluar dari orang tersebut, yakni kelompok ya Khawarij, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak ada mata rantainya menyambung kepada para sahabat, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi untuk agama Islam ini, walillahil ham, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jaga keautentikan, keaslian ajaran-ajaran Islam, ya, manhajnya, akidahnya, ya, fikihnya, muamalahnya, dakwahnya dan sebagainya, dengan mata rantai para perawi yang meriwayatkan, ya, agama yang mulia ini, dan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk Khawarij, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas. Mengutus siapa? Mengutus Ibnu Abbas sebagai ulama di zaman itu. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Ini sudah kita lewatkan ini. Ya, coba kita lihat lagi. Ya, pada bab yang keempat itu, ya, berkaitan dengan ucapan Ibnu Abbas. Lihat ucapan dari sahabat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, di halaman 135. Coba dilihat kembali pada bukunya ini. Ya, poin ke-48 gitu ya. Ketika berdialog dengan kaum Khawarij, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata apa kepada mereka semua? Beliau mengatakan, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa laisa fikum minhum ahadun wa min indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa nuzila al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilih," kata beliau. Artinya, aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang tidak ada seorang pun dari mereka, ya, dari para sahabat di tengah-tengah kalian, ya. Dan aku datang dari pihak anak paman Nabi, ya, anak sepupu, anak paman atau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ali bin Abi Thalib, ini khalifah, ya, Amirul Mukminin ketika itu. Kepada mereka lah Al-Qur'an diturunkan, dan kepada, dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tafsir Al-Qur'an. Ini bahasa ulama, saya katakan. Ini bahasa ulama. Bahasanya halus sekali. Ya, bahasa Ibnu Abbas ini halus sekali. Apa yang bisa kita tangkap dari ucapan Ibnu Abbas ini? Jadi Ibnu Abbas ingin mengatakan kepada mereka semua, ketika beliau pertama mengatakan, saya datang dari pihak para sahabat Nabi. Artinya apa? Saya ini diutus dari kalangan orang-orang pintar. Itu maknanya. Karena seluruh para sahabat Nabi pintar. Seluruh para sahabat Nabi pintar dalam beragama. Enggak ada yang bodoh. Ya, ingat ini. Tidak ada salah seorang sahabat Nabi. Tidak ada salah seorang sahabat Nabi yang bodoh dalam beragama. Tidak ada. Semua para sahabat Nabi pintar dalam beragama. Ya, semua para sahabat Nabi pandai dalam beragama. Maka beliau katakan, ya, ji'tukum min indi ashabi Rasulillah, saya datang dari pihak para sahabat Nabi. Yakni saya ini datang dari orang-orang pintar, dari kalangan orang-orang pintar, itu para sahabat Nabi itu. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kan begitu. Ya. Kemudian, ya, kebalikannya beliau mengatakan kepada kaum Khawarij, walaysa fikum minhum ahadun, namun ingat, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang pintar itu berada di tengah-tengah kalian. Artinya, beliau ingin mengatakan kepada kaum Khawarij, wahai, ya, kaum, kalian ini adalah orang-orang bodoh dalam beragama. Itu yang beliau ingin katakan, seperti itu. Ya, kalian ini adalah orang-orang bodoh dalam beragama. Ya, kembalilah kalian, bertaubatlah kalian. Kembalilah kepada ketaatan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ini bahasa yang halus sekali dari sahabat Ibnu Abbas sebagai ulama di zaman itu. Nah, inilah keterangan dari ya, sahabat yang mulia, ya, sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Abbas adalah paman Nabi, ya, Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridhoinya. Ibnu Abbas menjadi ulama, ya, di zaman itu, dan beliau berhasil dengan izin Allah, beliau berhasil, ya, membujuk sebahagian mereka untuk bertaubat, ya, sebagian mereka rujuk kembali dan bertaubat, ya, kembali kepada ketaatan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka sisanya ini yang tidak rujuk, yang tidak bertaubat, ya, bandel, ngeyel, nah inilah yang diperangi oleh Khalifah Ali beserta kaum muslimin di zaman itu di Nahrawan namanya. Ya, perang Nahrawan menghadapi kaum Khawarij, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kembali kita kepada perkataan Imam Al-Asbahani tadi bahwa intinya manhaj salaf ini manhaj yang bersambung begitu, ya. Bersambung kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manhaj-manhaj yang lain tidak menyambung sama sekali. Tidak tersambung sama sekali. Ya. Jadi dikatakan pada karakter ya manhaj salaf ini bahwa bersepakat atau wajib bersepakat di atas satu manhaj, yaitu manhaj salaf, dan tidak pada manhaj-manhaj yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang, ya, ada sebagian orang yang ya memiliki, ya, kita sebut sebagai manhaj pramuka. Manhaj apa? Manhaj pramuka. Berarti apa? Kalau manhaj pramuka itu bagaimana? Di sini senang, di sana senang. Itu namanya manhaj pramuka. Ya. Tidak memperdulikan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Enggak peduli sudah. Yang penting cari senangnya saja. Cari happy-nya saja. Ya. Cari senangnya saja dalam beragama. Ah, seperti itulah manhaj pramuka. Ya, di sini senang, di sana senang. Wal iyadz billah. Rasulullah salamata wal afiyah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa manhaj yang benar itu satu, manhaj yang sahih itu satu, jalan yang benar itu satu, ya, dalam surat Al-An'am ayat 153 yang telah kita kaji. Apa bunyinya itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, inilah jalanku yang lurus, inilah manhajku yang lurus. Jadi satu ketika itu yang dibuat oleh Nabi di atas tanah, satu garis lurus di atas tanah, kata Nabi, ya. Menurut penjelasan Ibnu Mas'ud, menurut hadis Ibnu Mas'ud, Nabi SAW menggaris satu garis lurus di tanah di hadapan para sahabat. Ya. Kemudian Nabi katakan, hadza sabilullah. Ini adalah jalan agama Allah yang mulia ini, yang lurus, yang sahih. Kemudian setelah itu kata sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi menggaris di samping kanannya garis-garis yang banyak jumlahnya, yang nyerong, yang tidak lurus. Dan di samping kirinya jalan-jalan yang banyak jumlahnya, garis-garis yang banyak jumlahnya, yang menyerong, yang tidak lurus. Ya, lalu Nabi katakan, hadhihi subulun mutafarriqah. Ya, hadhihi subulun mutafarriqah. Ma min sabilin illa alaihi syaitan yad'u ilaih, kata Nabi. Inilah jalan-jalan yang beraneka ragam. Inilah cara-cara yang beraneka ragam, metode-metode yang banyak dalam beragama yang beraneka ragam, dan tidak ada, ya, pada satu jalan dari jalan-jalan tersebut melainkan pasti ada syaitan yang mengajak manusia kepadanya. Bayangkan, syaitan, kata Nabi. Ya, syaitan. Jadi kalau ada, ya, mereka-mereka yang mengajak manusia, masyarakat kepada manhaj yang menyimpang, manhaj yang menyimpang, manhaj yang tidak lurus, maka Nabi sebut mereka sebagai apa? Setan, ya, syaitan, baik itu dari kalangan jin atau manusia yang tidak lurus manhajnya, bahkan mengajak manusia kepada manhaj yang menyimpang tadi, maka disebut oleh Nabi sebagai syaitan. Nah, barulah setelah itu Nabi sebutkan ayat yang tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ya, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, inilah manhajku yang lurus, ikutilah oleh kalian manhajku yang lurus ini dalam beragama. Jangan kalian ikuti manhaj-manhaj yang lain dalam beragama atau cara-cara beragama yang lain, pasti kalian akan bercerai-berai nanti dibuatnya. Dengan demikianlah kalian diwasiatkan untuk mengikuti manhaj yang benar tadi dalam beragama, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bersepakat di atas satu manhaj. Ya, kembali kepada karakter ini, bersepakat di atas satu manhaj. Ada ya manhaj ya, yakni yang menyimpang seperti manhaj Ikhwanul Muslimin misalnya, di mana mereka mengeluarkan ungkapan begini, yakni mereka mengatakan kita bersepakat dalam hal-hal yang memang kita sepakati dan kita saling memaafkan. Nah, ini dia, saling memaafkan dalam hal-hal yang kita saling berbeda pandangan. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang memang disepakati, nah ini kita berkumpul di atasnya. Boleh, silakan berkumpul di atasnya. Ya, kita bersatu di atasnya. Namun kalau ada hal-hal yang kita saling berbeda pandangan, berbeda seperti tadi, beda manhaj misalnya, beda akidah dan lain sebagainya, ya sudahlah, saling dimaafkan saja. Itu kata mereka. Saling dimaafkan saja. Saling toleransi. Nah, ini dia. Tasamuh. Toleransi dalam perbedaan-perbedaan ya, pandangan, walaupun dalam akidah. Walaupun dalam manhaj, na'udzubillah. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang kita lihat dari para ulama terdahulu, dari para sahabat terdahulu. Betul, para sahabat terdahulu, ya, kadang di antara mereka ada perbedaan pandangan, namun itu dalam bidang ya fikih, bidang yang kecil. Ya, begitu pula para ulama kita terdahulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berbeda pandangan namun hanya dalam bidang fikih saja, bidang yang kecil ini. Bidang yang kecil, bukan bidang yang besar, bukan yang pokok. Kalau pokok atau besar seperti akidah dan manhaj, mereka sama akidahnya, akidah salaf juga. Mereka sama manhajnya, manhaj salaf semuanya. Ah, itulah yang kita lihat dari perbedaan ya kaum salafus salih di zaman dahulu dengan orang di zaman sekarang ini. Nah, jadi sekali lagi ya, sebagian orang seperti ya manhaj Ikhwanul Muslimin ya, mereka menyimpang manhajnya. Menyimpang manhajnya, jelas bahwa mereka telah ya keliru dalam metode beragama, sehingga di antara akidah mereka juga menyimpang, dakwah mereka juga menyimpang, ya fikih dan lain sebagainya menyimpang, sehingga mereka mengeluarkan ya perkataan seperti tadi, ya dalam hal-hal yang kita sepakati kita boleh bersatu, namun dalam hal-hal yang kita berbeda pandangan hendaknya kita saling memaafkan. Ya, saling toleransi kata mereka. Saling toleransi, ya, saling menghargai saja. Saling memaafkan begitu kata mereka. Wal iyadz billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawal afiah. Ini kalau ini diterapkan, ya, ini tidak akan tegak yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada nahi munkar. Tidak ada nahi munkar karena apa? Ya ini apa? Yakni kemungkaran-kemungkaran yang lahir dari mereka akan kita biarkan saja. Kita saling memaafkan katanya. Saling toleransi, ya. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Dan ini akan akan menyingkirkan sekian banyak dalil, akan membuang sekian banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis kalau kita melihat kepada manhaj seperti ini. Ya, melihat manhaj seperti ini. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi harus kita bersepakat dalam satu manhaj, bersepakat. Jadi, manhaj salaf ini bukan manhaj alternatif, ingat ya. Bukan sebagai manhaj alternatif, bukan. Ya, bukan sebagai manhaj alternatif, namun satu-satunya manhaj yang wajib diterima sebagaimana Allah berfirman, innad-dina 'indallahil Islam. Ya. Hanya saja agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Atau dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam ini, maka tidak akan diterima dan kelak di akhirat akan tergolong dari orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, rugi, rugi memiliki manhaj yang menyimpang dari manhaj, dari selain dari manhaj salaf. Ya, rugi dunia akhirat dan tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manhaj yang menyimpang tadi, ya, tidak akan diterima. Allah tidak akan ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha terhadap manhaj-manhaj yang menyimpang tadi. Wallahu taala alam. Kita dengarkan keterangan yang kedua dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hal ini. Apa kata beliau di halaman berikutnya 231? Beliau mengatakan rahimahullah, sungguhnya semua ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai tafsirnya. Aku telah menelaah tafsir-tafsir yang dinukil dari para sahabat dan hadis yang mereka riwayatkan. Dan aku telah mendapatkan lebih dari 100 kitab tafsir dengan kehendak Allah, dari kitab-kitab yang besar maupun kecil. Namun tidak aku temukan sampai saat ini bahwa salah seorang sahabat menafsirkan satupun dari ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat dengan penafsiran yang menyelisihi pemahaman yang telah diketahui. Bahkan dinukil dari mereka bahwa mereka mengukuhkan dan menetapkannya dan menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah itu menyelisihi perkataan muta'awwilin, itu orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Hanya Allah sajalah yang mampu menghitungnya. Nah, ini jelas. Jadi kalau kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ulama Islam abad keberapa? Abad ke-8, ingat itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ulama abad ke-8. Sedangkan kita sekarang ini hidup di abad keberapa? Abad 15. Abad 15, 1440 Hijriah. Itu abad 15 namanya. Abad 15. Artinya, ya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini, jelas, ya, sudah 8 abad, ya, perbedaan antara dirinya dengan Rasulullah SAW, namun manhaj salaf tetap terjaga. Dan kita yang hidup pada abad 15 sekarang ini, tetap manhaj salaf itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Tidak ada yang menyimpang dari, ya, yakni ajaran para sahabat itu. Tidak ada yang dapat menodainya, tidak ada yang bisa menyimpangkan dan seterusnya, enggak ada. Nah, inilah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas, ya, memiliki agama Islam, menurunkan agama Islam kepada Rasulullah di zamannya, lalu menjaga agama Islam sampai nanti di akhir zaman nanti. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Artinya, kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pulalah yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala, memeliharanya. Artinya apa? Bahwa manhaj salaf ini dari generasi ke generasi tetap utuh, tetap murni, tetap ada sampai kepada generasi kita sekarang ini, tetap terjaga. Manhaj salaf ini tetap terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhirnya manhaj salaf ini akan muncul ke permukaan. Sampai akhirnya manhaj salaf ini akan muncul ke permukaan. Apa dasarnya? Lihat dalam surat At-Taubah ayat 33. Dalam surat At-Taubah ayat 33 Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? dengan huda, petunjuk dan agama yang hak, agar Allah memunculkan agama Islam. Islam yang mana? Islam yang mana ini? Islam yang mana yang akan dimunculkan oleh Allah SWT? Islam Nusantara? Enggak akan. Enggak akan Islam Nusantara, justru akan dibenamkan nanti. Akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat. Inilah yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyuzhirahu 'alad-din kullih, yang akan dinampakkan atas agama-agama yang ada. Walaupun orang-orang musyrik tidak suka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita lihat dari ayat yang mulia ini. Ya, Islamnya Rasulullah, Islam yang murni, itulah yang akan dimunculkan kembali, yang akan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dan pasti akan terjadi, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini diperkuat dalam sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa dilihat ya oleh para jamaah dalam kitab ya silsilah Al Ahadits As-Sahihah ya karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, jilid pertama, pembahasan pertama yang beliau judul ya Al-Mustaqbal lil Islam. Masa depan dunia ini ada pada Islam, yakni Islam yang murni itu. Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua karakter kita kaji di pagi hari ini. Dan karakter-karakter yang lain kita akan kaji nanti insyaallah pada waktunya biidznillah taala. Kita berikan kesempatan untuk soal jawab dari apa yang telah kita kaji di pagi hari ini. Pertanyaan tentu tidak keluar dari materi yang kita kaji. Ada pertanyaan, dan ini sebenarnya pertanyaan yang sering berulang-ulang ditanyakan. Apa bedanya mazhab dan manhaj? Mazhab dan manhaj. Yang pertama, mazhab. Mazhab artinya pendapat, pandangan. Ya, itu mazhab namanya. Pendapat atau pandangan, misalnya ya mazhab, mazhab fikih ya, dalam mazhab fikih kita mengenal adanya mazhab Imam Abu Hanifah, itu mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik, Maliki, mazhab Imam Syafi'i, Syafi'i, mazhab Imam ya Ahmad bin Hanbal atau Hanbali, itu mazhab. Sekedar pandangan saja dalam bidang fikih atau pendapat dalam bidang fikih, mazhab ya, mazhab salaf ya, dalam fikih misalnya ya. Kemudian manhaj adalah metode beragama, cara beragama, jalan beragama ya. Kalau dalam dunia pendidikan, manhaj itu artinya kurikulum, manhaj dirasi ya, manhaj dirasi, kurikulum pendidikan. Itu arti dari manhaj dirasi. Jadi agama Islam ini agama yang jelas kurikulumnya, yang sangat gamblang kurikulumnya. Nah, sekarang saya bertanya kepada jamaah yang hadir di sini. Misal dalam sebuah lembaga pendidikan ya, namanya apa sajalah, mau madrasah ya, mau pesantren sampai perguruan tinggi, lembaga pendidikan ya, jelas lembaga pendidikan itu punya apa? Kurikulum yang baku, kurikulum yang sudah jelas. Nah, sekarang ada pelajar, siswa, mahasiswa berkata kepada dirinya, saya tidak akan mentaati kurikulum ya di sekolah itu, di lembaga pendidikan tersebut, saya akan buat kurikulum sendiri. Bayangkan nih, ya, saya akan buat kurikulum sendiri. Ya, pertanyaan, kira-kira pelajar tersebut bakal lulus atau tidak? Tidak akan lulus selama-lamanya. Ah, begitulah dalam beragama. Ya, lihat para sahabat Nabi. Semuanya sami'na wa ta'na dengan manhaj Rasul, dengan kurikulum yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga semua para sahabat lulus dari madrasah Rasulullah. Semua para sahabat telah lulus dari madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu mereka-mereka yang berada di atas manhaj-manhaj yang lain seperti manhaj Syiah, manhaj Sufi, manhaj Khawarij, manhaj liberal dan manhaj-manhaj yang lain, apakah mereka bakal lulus? Tidak akan lulus dari madrasah Rasulullah. Tidak akan lulus. Tidak akan pernah lulus ini, karena mereka punya manhaj tersendiri. Mereka punya kurikulum sendiri dalam beragama, kan begitu? Kurikulum sendiri dalam beragama yang tidak cocok dengan Al-Qur'an, yang tidak cocok dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih paham ya? Ini gambaran nih. Saya berikan gambaran seperti itu agar lebih paham jamaah. Ya, tentang kewajiban kita mengikuti manhaj salaf ini. Baik. Pertanyaan, saya baru bertaubat setelah sekian lama larut dalam perbuatan maksiat dan bid'ah. Saya tidak tahu apakah pernah melakukan kesyirikan atau pernah melakukan syirik atau tidak, gitu ya. Pertanyaannya, apakah saya harus bersyahadat lagi? Bagaimana cara saya mengevaluasi agama saya sekarang? Jadi apakah agama Islam saya ini benar sekarang ini? Ya, ini pertama, enggak perlu bersyahadat. Ya, tidak perlu lagi bersyahadat. Cukup bertaubat dengan taubat nasuha, dengan memenuhi tiga syarat taubat nasuha. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Syarat yang kedua, al-ikhla', melepaskan dosa itu, meninggalkannya. Dan yang ketiga, al-azam, bertekad untuk tidak kembali. Ya, untuk tidak kembali. Nah, itulah tiga syarat taubat nasuha. Ya, jadi cukup dengan bertaubat, ya, dengan taubat nasuha, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, dosa kita semua, ya. Contohnya, ya, misalnya ketika ada di antara sahabat bertanya tentang dirinya yang sudah bertaubat dari kesyirikannya dahulu, masa jahiliyahnya dahulu, masuk kepada agama Islam gitu ya. Apa kata Nabi? Nabi terangkan kepada sahabatnya ini, ya, annal Islam yajubu ma qablah, bahwa masuk Islamnya Anda ini, bertaubatnya Anda ini, ya yajubu ma qablah, telah menutupi dosa-dosa yang lalu, telah menghapus dosa-dosa yang terdahulu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kiat-kiat istiqomah dalam manhaj salaf? Ya, pertama tentunya selalu berdoa ya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu diberikan hidayah taufik. Ya, berdoa dan berdoa karena doa ini ya yakni adalah ibadah ya, dan seorang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa kepada Allah. Ya, memperbanyak doa kepada Allah, dan Nabi memberikan contoh. Nabi yang jelas agamanya sempurna, manhajnya sempurna, akidahnya sempurna. Beliau berdoa, tanda beliau memberikan contoh kepada kita, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang dapat membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Atau Nabi memberikan doa kepada Ali, Nabi bersabda kepada Ali dalam hadis yang sahih, ya Ali, wahai Ali, kul, ucapkanlah dalam doamu, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah, berikanlah aku selalu hidayah, berikanlah aku selalu hidayah, dan ya cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu. Allahumma hdini wasaddidni. Nah, itulah doa yang Nabi berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi sampaikan kepada Ali, ya Ali, kul, Allahumma hdini wasaddidni. Ya. Kemudian kiat yang berikutnya lagi adalah tentu belajar ya manhaj salaf dengan baik, terus mempelajari manhaj salaf dengan baik sampai betul-betul faham, sampai betul-betul mengerti tentang manhaj salaf ini, tentang manhaj salaf gitu ya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentu berteman dengan teman-teman yang manhajnya benar ya, sama-sama manhaj salaf begitu. Jangan ya bangga, oh ya teman saya itu lihat sufi, teman saya liberal. Ya, ini buat apa dibanggakan? Ya, buat apa dibanggakan? Sedangkan Nabi mengatakan apa dalam hadis yang mulia, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seorang akan tergantung, akan terwarnai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Hendaknya seorang melihat kepada siapa dia berteman. Melihat kepada siapa dia berteman. Jadi, Nabi tekankan di sini tentang pertemanan, tentang persahabatan, enggak semua orang dijadikan sebagai sahabat. Ya. Tidak semua orang dijadikan sebagai sahabat, betul. Ya, tetangga non-Islam atau mungkin manhajnya berbeda, ya muamalah-muamalah biasa saja dengan mereka, namun yang kita jadikan sahabat itu bukan mereka. Yang kita jadikan sahabat itu orang-orang yang jelas akidahnya, manhajnya lurus, ya. Nah, itulah sahabat, namanya sahabat seperti itu. Ya, sebagaimana Nabi juga punya sahabat-sahabat. Rasulullah SAW juga punya sahabat-sahabat yang mereka adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar akidah dan manhajnya. Makanya Nabi diperintah untuk bersabar bersama para sahabat. Lihat dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman kepada Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabb wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabb rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Coba lihat dalam surat Al-Kahfi. Yang punya mushaf mana? Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wasbir nafsaka, bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama siapa? Ya, ini bersama sahabat-sahabatmu. Ya, yang mereka berdoa kepada Allah pagi dan petang. Ya, memohon ampun kepada Allah pagi dan petang. Nah, itulah berkaitan dengan ayat yang mulia, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Nah, ini dia perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk bersabar dengan teman-temannya itu, dengan sahabat-sahabatnya itu, ya. Ya. Kemudian kiat-kiat yang berikutnya lagi adalah terus mempelajari agama yang benar ini, ya, mempelajari akidah, mempelajari ya fikih dengan manhaj yang benar, ya, dengan pemahaman para salafus salih, ya. Kemudian juga memperbanyak amal salih, maka ini pun akan membuat hati menjadi baik. Hati akan menjadi istiqamah insyaallah taala. Ustaz, apakah benar Imam Al-Ghazali Abu Hamid, pengarang kitab Ihya ya, Ulumuddin ya, pernah mempelajari ilmu filsafat? Iya. Dan dikatakan oleh Ibn al-Arabi ya, apa tentang Al-Ghazali? Menurut Ibn al-Arabi bahwa ia telah mengarungi samudra filsafat. Bayangkan, samudra filsafat ya, luas sekali berarti kan, luas sekali itu samudra, samudra filsafat dikatakan. Nah, akhirnya dia bertaubat, Imam Ghazali bertaubat dari filsafat, namun sayang masuk kepada lubang yang kedua, yaitu tasawuf atau sufi ya, atau tarekat lah kalau bahasa kitanya di negeri kita, tarekat, banyak tarekat ini, sufi atau tasawuf ya. Sampai akhir juga beliau bertaubat dari tasawuf atau sufi dan menuju kepada fase yang ketiga, yang terakhir dari kehidupannya, yaitu manhaj salaf, sambil beliau memeluk kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, dan beliau menyatakan berada pada akidah Imam Bukhari ya, akidah yang benar, akidah salaf. Jadi aneh ya kalau ada orang yakni masih meyakini Imam Ghazali adalah yakni guru filsafat atau guru tasawuf, yaitu dulu. Itu dulu. Tapi kok enggak dibawa, dibawakan tentang taubatnya? Mestinya dibawakan tentang taubatnya. Beliau bertaubat dari dua penyimpangan itu, dua manhaj yang menyimpang itu ya. Yakni bertaubat dari filsafat dan bertaubat dari tasawuf. Ya, ini pertanyaan, beberapa pertanyaan saya gabungkan. Ya, ini bagaimana caranya kita bisa mengetahui manhaj-manhaj yang menyimpang yang ada di negeri kita? Nah, tentunya kita belajar dulu manhaj salaf. Kita pelajari dulu manhaj salaf dengan baik dan benar, sehingga dengan sendirinya kalau kita sudah punya ilmu tentang manhaj salaf ini, maka ilmu tersebut akan menjadi filter bagi kita, yang akan dapat memilah dan memilih. Oh, ini jelas menyimpang, ini menyimpang, ini menyimpang. Hanya manhaj salaf saja yang tidak menyimpang, yang lurus begitu. Jadi dengan ilmu, ilmu tentang manhaj salaf itulah yang akan membimbing kita kepada ya, kebaikan, kebenaran dalam hidup ini. Dan ilmu itu adalah rem dalam kehidupan kita. Jadi kalau para jamaah misalnya beli kendaraan ya, beli kendaraan atau ditawarkanlah oleh orang kendaraan, "Pak, Bu, mau enggak kendaraan ini? Tapi sayang, gak ada remnya." Mobil atau motor gak punya rem, gak ada remnya. Kira-kira mau gak? Gak bakal mau ya. Gak akan mau lah. Ya ini buat apa punya kendaraan gak ada remnya? Blong. Ya, remnya gak ada gitu ya. Yang ada hanyalah gasnya saja. Dia punya gas saja, gak ada remnya sama sekali. Ya ini berbahaya sekali seperti ini. Ya tidak terfikirkan ya, di benak kita. Tentu orang yang waras, orang yang waras ya tidak akan mau kendaraan seperti itu, ya kendaraan seperti itu, ya tentunya nah, begitulah kita, kita wajib ya ini mempelajari manhaj salaf karena dia adalah sebagai rem dalam kehidupan kita. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang menginginkan penjelasan tentang manhaj harokah ya, ikhwanul muslimin ya. Ini ada sebenarnya pada bab yang ke-13 nanti, khusus dibahas tentang manhaj-manhaj yang menyimpang, manhaj-manhaj yang menyimpang begitu ya. Ini kita akan jelaskan nanti pada babnya lah, lebih baik ya, insyaallah lebih mendalam lagi nanti insyaallah. Perkataan-perkataan sebagian orang, bukankah yang dimaksud oleh mereka adalah saling memaafkan dalam masalah khilafiyah? Iya, artinya tadi yang saya katakan, di antara manhaj ya, orang-orang yang menyimpang itu, mereka mengatakan sekali lagi, bersatu dalam hal-hal yang disepakati, namun ya, yakni memaafkan atau bertoleransi dalam hal-hal yang tidak kita sepakati, ya, dalam hal, dalam semua hal berarti itu, dalam semua hal, karena perkataan ini bersifat global sekali lagi. Nah, ini perkataan yang telah menyimpang dari manhaj salaf. Bagaimana mensikapi jika ada orang yang mengatakan bahwa manhaj salaf itu sesat? Kita katakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil saja yang menyatakan bahwa manhaj salaf itu sesat. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Kan begitu ya. Tinggal kita katakan kepada mereka kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil. Kalau Anda meyakini bahwa manhaj salaf itu sesat, mana dalilnya? Gitu. Mana dasarnya? Gitu ya. Oh. Apa akibatnya jika seorang ya, satu kakinya berada di manhaj salaf dan kaki yang lain berada di manhaj yang lain? Dalam rangka, dalam alasan menjaga muamalah. Gimana Pak? Sekarang gini. Yakni, saya kasih permisalan gini. Satu kaki Anda pakai bakyak. Kaki yang lain pakai, apa? Pakai apalah, sepatu kek atau apa gitu. Coba gimana dilihat oleh orang. Orang sinting tuh namanya. Majnun. Sudah pasti dikatakan apa? Majnun, gila ya. Udah pasti gilanya tuh. Bagaimana jika pasangan atau dalam keluarga kita ada yang tidak semanhaj? Ya, kita dakwahkan mereka dengan baik, dengan benar, dengan lemah lembut kita dakwahkan agar mereka faham mengikuti Islam yang murni, Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan juga didoakan ya, didoakan agar mereka itu dapat hidayah, mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menghadapi orang yang selalu mengatakan bahwa manhaj salaf itu yang paling benar? Manhaj salaf itu yang paling benar. Ya memang benar. Karena berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis Nabi, dan ijma para sahabat. Nah, ini dalil tadi sudah kita bawakan dan sudah kita jelaskan pada bab yang keempat itu. Dalil banyak sekali. 23 dalil dari Al-Quran diterangkan di sini. 20 dalil dari hadis. Sisanya ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada ulama Islam abad ke-8 Hijriyah. Ya, yani sekali lagi lengkap. Ya, ini dalilnya lengkap sekali berkaitan dengan manhaj salaf itu yang benar. Tadi disebutkan bahwa para wali sufi mengklaim bahwa diri mereka lebih hebat dari nabi atau rasul, karena diantaranya mereka mengetahui kapan akan mati. Ya. Pertanyaan. Tapi apakah mereka tahu bahwa Rasulullah SAW pernah ditawari hidup kekal sampai akhir zaman? Bahkan ketika menjelang akhir hayatnya pun malaikat sempat minta izin untuk mencabut nyawa beliau. Begini ya, saya terangkan dulu. Berkaitan dengan Rasulullah SAW, betul, untuk seorang nabi atau rasul, itu sebelum nyawanya dicabut oleh malakul maut, akan diberikan dua pilihan. Akan diberikan dua pilihan terlebih dahulu. Memilih hidup di dunia, artinya gak jadi dicabut nyawanya, atau memilih akhirat, yakni dicabut nyawanya, meninggal. Ini kekhususan seorang nabi. Ini keistimewaan seorang nabi atau rasul. Ya, diberikan dua pilihan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis yang kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yakni ketika Nabi mengatakan, sungguhnya ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih hidup di dunia atau akhirat. Dan hamba ini memilih akhirat, maka disebutkan dalam hadis ini hanya Abu Bakar yang menangis. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang menangis. Artinya dialah yang lebih faham. Dialah yang lebih mengerti tentang maksud hadis Nabi tadi, kan begitu. Ya. Ini pertama ya. Kemudian yang kedua, Rasul tidak tahu pada dasarnya, Rasul tidak mengerti pada dasarnya kapan malakul maut akan tiba mencabut nyawanya. Akan tiba mencabut nyawanya, enggak ada. Yakni tidak pernah ini kita atau tidak pernah kita mendapatkan hadis atau mendengar hadis misalnya 5 hari sebelum Nabi wafat misalnya, ya. Yakni pada hari Kamis gitu misalnya, ada keterangan dari Nabi bahwa hari Senin saya akan diwafatkan waktu duha. Enggak ada keterangan dari Nabi seperti itu. Bahkan yang keluar dari hadis, yang keluar dari lisan Nabi adalah hadis ini 5 hari pada hari Kamis tuh, 5 hari sebelum Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari lisan Nabi hanyalah masalah akidah. Hadis tentang akidah, yaitu la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ih masajid, kata Nabi. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah Nabi menyatakan, oh, beberapa hari lagi, seminggu lagi misalnya saya akan dicabut nyawanya. Enggak ada itu. Ya, yakni 5 hari lagi, 4 hari lagi, 3 hari lagi, besok misalnya saya akan dicabut nyawanya, enggak ada itu. Ini Nabi enggak tahu. Nabi berdasarkan enggak tahu masalah gaib atau perkara gaib, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tolong sebutkan Ustaz perbedaan khawarij di zaman dahulu dengan khawarij di zaman sekarang. Banyak sekali perbedaannya. Ya, banyak sekali perbedaannya. Ya, ini pertama perbedaan yang sangat mencolok sekali, bahwa kaum khawarij di zaman dahulu mereka sangat berhati-hati dari kabair, dari dosa, dari perbuatan dosa. Dari perbuatan dosa dan maksiat, sangat berhati-hati. Menjaga lisan mereka agar tidak bohong dan sebagainya. Tapi orang khawarij di zaman sekarang bohongnya luar biasa. Ya, yakni banyak melakukan dosa-dosa. Banyak melakukan maksiat dan lain sebagainya. Jadi berbeda sekali ya. Ini sangat mencolok, perbedaan yang sangat mencolok yakni Khawarij di zaman dahulu, mereka sangat berhati-hati, jangan tidak mau mereka berbuat satu kesalahan dalam hidupnya, satu dosa dalam hidupnya, ya, sampai seperti itu. Ya, adapun orang zaman sekarang, Khawarij di zaman sekarang tidak demikian. Yang jelas Khawarij menyimpang ya, yang pasti menyimpang ya akidah dan manhajnya. Saya punya teman dari Syiah dan Sufi, bukan sahabat ya. Bagaimana sikap saya kepada mereka? Ya didakwahkan mereka. Didakwahkan teman atau orang yang memiliki akidah atau manhaj Sufi dan tasawuf atau Syiah tadi didakwahkan agar kembali kepada Islam, kepada agama yang benar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Syiahnya, meninggalkan Sufinya, ya kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada manhaj salaf. Ya, berikan buku seperti ini misalnya agar dibaca atau hadir di majelis ilmu ya, dan juga didoakan agar orang-orang tersebut mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Di dalam hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam, bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka dan satu yang di surga. Yang saya tanyakan, apakah 72 golongan yang di neraka itu kekal di neraka? Tidak. Yakni mereka tidak kekal di neraka, mereka masih merupakan umat Nabi Muhammad. Mereka adalah umat Rasulullah, umat Islam juga. Ya, umat Islam, tidak keluar dari Islam. Adapun Syiah atau Ahmadiyah enggak tergolong dari 72 ini. Di luar dari 72, golongan minoritas, bukan kaum muslimin, bukan tergolong dari umat Islam. Ya. Jadi memang tidak ada lafaz langsung dikatakan mampir ke neraka, namun dari hadis Nabi itu sudah terkandung, dari siak, dari susunan hadis itu sudah terkandung bahwa mereka tidak kekal. Kalau tidak kekal namanya mampir kan? Ya, itu ya, pengertian saja dari bahasa saja. Ya, ini berkaitan dengan hadis Nabi tentang iftiraqul ummah. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita. Banyak tadi pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya. Dan banyak pertanyaan juga yang tidak sesuai dengan materi kita di pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita ini bermanfaat bagi diri kita, bisa bermanfaat dan bisa kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.